عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan, fa'usi nafsi awwalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Azza wa Jal. Kepadanya kita memuji, buatnya kita menyanjung atas segala keadilannya di dalam membagikan nikmat-nikmat di atas kepada hamba-hambanya. Dan terlalu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak akan punya kemampuan untuk kemudian menghitung-hitung nikmat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam barisan orang yang pandai bersyukur kepadanya, dan memang harus ini yang dilakukan oleh setiap hambanya. Kalau saja seseorang telah memberikan bantuan di saat engkau membutuhkan, engkau akan banyak mengungkapkan terima kasih kepadanya. Engkau tidak akan pernah melupakan jasa-jasa saudara anda tersebut. Sementara Allah Azza wa Jalla telah memberikan kehidupan, telah memberikan nafas, udara yang dihirup, kemudian memberikan kesehatan dan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan ketentuan hidup di muka bumi ini. Maka dialah sesungguhnya yang pantas untuk kita mengungkapkan kesyukuran dan berterima kasih setinggi-tingginya di dalam hidup. Namun terkadang kita sering menemukan dan menjumpai manusia yang memang bersifat kanud, terlalu cepat ingkar terhadap yang telah memberikan dan menuangkan padanya nikmat. Cepat lupa manusia itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Semoga kita bukan termasuk dari orang yang terlalaikan di dalam hidupnya. Dan tentunya tidak ada bentuk kesyukuran kita yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla melainkan melaksanakan tugas-tugas kita diciptakan oleh Allah dan menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri kita. Yang kedua, bahwa menjadikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala hak. Ini yang belum ada pada diri kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Bahwa hak di dalam hidup ini yang paling besar adalah hak Allah Azza wa Jalla. Namun seringkali Kita menuntut hak kita, namun kita tidak pernah menemukan di dalam hidup atau merasakan bahwa ternyata di pundak kita ini ada hak yang paling besar, yaitu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita lakukan pada sore hari ini, memenuhi panggilannya dan melaksanakan kewajiban, setelah itu mencoba mengais ridhonya kembali melalui majlis ilmu, berharap ini semua menjadi bentuk kesyukuran kita yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla atas curahan nikmat demi nikmat kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita sering bertemu dan berjumpa di dalam Al-Quranul Karim tentang sebuah sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sekaligus nama, yaitu wa huwal aliyul azim. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan yang maha besar, yang maha agung. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga sering mengingatkan hambanya dalam perkara-perkara besar dan terkait dengan peletakan ketentuan Allah Azza wa Jalla, yaitu menutup ayatnya dengan kata wa huwal aliyul kabir. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan yang maha besar. Saya ingin mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat berbicara tentang salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Aliyu, Allah Azza wa Jalla Zat yang maha tinggi. Apa maknanya? Apakah sebatas kita memahami bahwa Allah adalah Zat yang maha tinggi, atau di sana ada keyakinan-keyakinan yang tidak boleh keluar dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kata-kata Al-Ali, Zat yang maha tinggi? Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita mencoba membuka pengulasan ulama tafsir di saat menjelaskan kata-kata Al-Ali, Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha tinggi. Apa yang dimaksud? Ada tiga hal yang mereka membawa kita untuk menyelami kata-kata Allah Zat yang maha tinggi. Tiga perkara itu, pertama, uluwud zati, Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, uluwud zat, Zatnya berada di atas atau di ketinggian. Zat Allah Azza wa Jalla berada di atas. Ini makna yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Saya ingin menyampaikan kepada segenap saudaraku kaum muslimin bahwa ada kesalahan dan kekeliruan yang harus dibenahi di dalam meyakini tentang Allah Azza wa Jalla dan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus tahu bahwa keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang ada dasarnya di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna yang pertama yang dijelaskan oleh ulama tafsir Allahu Azza wa Jalla Maha Tinggi. Pertama, maksudnya adalah uluwud zat. Zatnya Allahu Azza wa Jalla berada di atas seluruh makhluknya. Allah berada di atas. Yang kedua, uluwus sifati. Bahwa Allahu Azza wa Jalla memiliki ketinggian sifat. Bahwa semua sifat-sifat Allahu Azza wa Jalla adalah tinggi dan sempurna. Di saat seseorang, salah satu contoh, menemukan sebuah ayat yang mengatakan, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, Dia Allahu Azza wa Jalla Maha Mendengar. Kalau kita mendengar sebuah pembicaraan, di sana ada orang yang berbicara, di situ ada orang yang berbicara, kita tidak pernah akan bisa menangkap semua pembicaraan tersebut. Tidak akan punya kemampuan untuk mendengar. Tetapi Allahu Azza wa Jalla, semua ucapan makhluknya di waktu yang sama, dimanapun dia berucap, Allahu Azza wa Jalla Maha Mendengar. Tidak kemudian disibukkan pendengaran oleh Allahu Azza wa Jalla oleh apapun dan siapapun juga. Ini makna dari ketinggian sifat Allahu Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dirinya adalah zat yang maha melihat. Bahwa Allah melihat segala apa yang dilakukan oleh makhluknya dalam waktu bersamaan, dengan pekerjaan dan perbuatan yang berbeda-beda, dengan tempat yang bermacam-macam. Tidak disibukkan penglihatan Allahu Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan uluwus sifat, maha tinggi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, kita menjumpai di awal surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita membacanya, ada yang mengatakan para ulama, Bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam surat Al-Fatihah. Kata-kata Ar-Rahim, Allahu Azza wa Jalla zat yang maha penyayang. Manusia punya penyayang. Makhluk yang lain sayang terhadap anaknya. Namun semuanya itu adalah terbatas. Jikalau kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya sungguh betapa tinggi dan betapa besar, namun kasih sayangnya adalah terbatas. Bila anaknya nakal, bila anaknya jelek, bila anaknya durhaka, terkadang lenyap kasih sayang itu. Sampai tega kedua orang tua mengusir anaknya dari dalam rumahnya sendiri. Bahkan sampai tega kedua orang tua mendoakan kejelekan dan kejahatan buat anaknya sendiri. Allahu Azza wa Jalla memiliki nama yaitu Ar-Rahmah Dzur-Rahmah. Kasih sayang memiliki nama penyayang dan punya sifat Ar-Rahmah kasih sayang. Kalaupun seorang hamba durhaka kepada Allahu Azza wa Jalla, mulai dari awal dia akil balik sampai berumur 50 tahun, Allah masih tetap membukakan buatnya pintu taubat. Allahu Azza wa Jalla tidak segera menghukum dia. Allahu Azza wa Jalla tidak segera kemudian menyiksa dia, mengazab dia. Tetapi Allahu Azza wa Jalla tuangkan rahmatnya dan mendahulukan rahmatnya atas murkanya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sekiranya hamba ini sehari lagi dia meninggal dunia, 50 tahun berlalu, dosa dan kemaksiatan, lalu dia membuka pintu taubat dengan taubat sebenar-benarnya kepada Allahu Azza wa Jalla, Allah akan berikan taburan rahmatnya untuk menutup 50 tahun dia bermaksiat kepada Allah. kemudian menutupnya dengan sehari dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ketinggian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dan yang ketiga, penjelasan para ulama tafsir di saat berbicara tentang Al-Ali, Allahu Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi, adalah uluwul qahar, ketinggian kekuasaan Allahu Azza wa Jalla. Tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan Allahu Azza wa Jalla. Semua kekuasaan, kemampuan, kekuatan yang ada di muka bumi ini, semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita telah mendengar negara superpower dengan kemajuan sainsnya yang sangat-sangat tinggi. Mungkin bom dan yang semisalnya, semuanya itu kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang ketiga, bahwa kekuasaan, ketinggian kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan Allah. Semua bentuk kekuasaan di muka bumi ini, kemampuan di muka bumi, kekuatan di muka bumi ini, semuanya di bawah kekuatan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah letaknya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang berjalan dan menapaki jalan yang lurus dan terus memegang prinsip kebenaran, dia selalu mengaitkan hidupnya dengan Allah Azza wa Jalla. Dia akan selalu menembus segala perkara untuk bisa berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan problematika yang paling besar di dalam hidupnya, dia menembus semuanya itu untuk bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman atau walinya Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah akan bersedih di dalam hidup, dan tidak pernah dirundung oleh ketakutan di dalam hidupnya, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena dekatnya hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya dia tidak mungkin akan bisa dekat berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla kalau cara berhubungannya itu dengan sesuatu yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat dia ingin bertemu atau berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, jangan menggunakan tata cara katanya perasaan saya, menurut akal saya, menurut katanya orang-orang, menurut kata guru saya. Jangan. Semuanya harus kita telanjangkan diri kita dari itu semua, lalu mencari jalur bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pendekatan diri dalam kondisi yang menakutkan dan mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menembus kekuatan manusia untuk kemudian menurunkan bantuan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka orang-orang yang beriman dan orang yang masuk dalam ruang lingkup auliyaullah, walinya Allah Azza wa Jalla, tidak pernah dirundung kesedihan di dalam hidup, dan tidak pula akan punya rasa ketakutan dan gentar di dalam menjalankan hidup ini. Barakallahu fikum. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menceritakan orang-orang yang punya jiwa munafik di dalam hidupnya, dia mencoba kemudian untuk menanamkan rasa takut pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa musuh telah mendatangi kalian dan mereka telah bersatu padu untuk menghadapi kalian. Ternyata penanaman ketakutan oleh kaum munafikin tidak menambah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in kecuali ketabahan dan bertambah iman mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus barakallahu fikum kita wujudkan. Kita sering menakut-nakuti anak kita, menjadikan anak kita minder hidupnya. Kenapa? Anda tidak akan bisa berbuat, bisa bekerja, bisa ini kalau tanpa ada ijazah. Misalkan, ini adalah penanaman pada diri anak kita, orang yang punya jiwa minder, barakallahu fikum. Semestinya kita harus mendidik mereka agar benar-benar berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, suci, tersucikan lahiriah dan batiniahnya. Ini semestinya yang harus kita tanamkan kepada mereka. Kalau bapakmu mati nanti nak, maka saya khawatir kamu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kamu harus berbuat sebagaimana bapak berbuat. Terus ditanamkan, pokoknya digantungkan hidup anaknya itu kepada dirinya, kepada ibunya, kepada barakallahu fikum dunia. Semuanya ini padahal lemah sesungguhnya. Maka di saat seorang mukmin meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki segala-galanya, maka anak ini akan selalu merasa kaya di dalam hidup. Dia akan selalu merasa berjiwa besar. Karena dimanapun dia berada, bagaimanapun tantangan hidup, semuanya jawabannya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk menurunkan jawaban itu, kita harus memiliki jiwa yang bersih, amaliyah sehari-hari yang bersih pula, barakallahu fikum, dari noda kesyirikan, noda kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam urusan agama, dari noda-noda kemaksiatan. Inilah sesungguhnya yang akan menjadikan seseorang itu berani untuk menghadapi segala risiko di dalam hidup, barakallahu fikum. Sekali lagi, berbicara tentang Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, tentu untuk mendongkrak jiwa kita. Terkadang lemah hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang terlalu menggantungkan hidup kepada sesuatu yang sangat-sangat lemah. Padahal kita sering membaca firman Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'budu. Kepada engkaulah kami mengabdi ya Allah. Berarti semua pekerjaan di dalam hidup ini tertuju kepada yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Kedua orang tua yang telah berlalu, mungkin anak kita, istri kita, suami kita yang telah mendahului kita, di saat kita ditanya kemana, kita akan menjawab dengan penuh ada rasa kesedihan mungkin. Oh, sudah kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Semuanya tahu kalau yang memiliki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sudah diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tanamkan pada diri kita masing-masing bahwa semua gerak-gerik kita di dalam hidup di dunia ini harus kita arahkan kepada arah yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, mengejar cintanya, mengejar ridhonya, mengejar kasih sayangnya, mengejar surganya. Ini yang harus, barakallahu fikum, kita berupaya untuk mewujudkannya di dalam hidup. Mungkin kita akan mengatakan, bagaimana kami akan mampu, wahai saudaraku, sementara saya ini adalah orang yang sangat lemah, sedikit ilmunya, mungkin imannya juga terkadang kembang kempes, bagaimana kami harus bisa berbuat? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan setelahnya, wa iyyaka nasta'in. Engkau harus tunjukkan semua kelemahan engkau, berarti engkau butuh kepada bantuan Allah Azza wa Jalla. Engkau butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. berarti kepadanyalah kita harus meminta bantuan dan pertolongan segenap saudaraku kaum muslimin. Ini yang harus kita bentuk pada diri kita sendiri. Apalagi kalau setiap musibah yang menimpa kematian terlebih khusus, kita sering mendengar kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah. Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah. Kedua, kalimatnya wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka kita belajar akidah agar kita tahu bahwa tujuan hidup kita dialah Allah Azza wa Jalla. Dan yang keberikutnya, kita sering membaca surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Sampai kepada ayat Allahus Samad. Makna dari ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla tepat bergantung, berarti semua maqasid, tujuan-tujuan, kemauan serta semua cita-cita makhluk ini, setinggi apapun engkau gantungkan, semuanya akan berakhir pada ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Engkau ingin menjadi orang kaya. Engkau telah mengatur strategi dalam usaha perdagangan engkau menjadi orang kaya. Tapi keputusan semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau menjadi seorang yang berupaya menjadi petinggi, orang yang nomor satu, ingat, semuanya itu dalam keputusan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seorang beriman kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dalam cita-cita, harapan, kemauan, niatan, dan keinginan, dia tidak pernah akan kecewa, apalagi putus asa, apalagi kalau sampai stres dan gila, atau sampai gantung diri, di saat dia tidak sampai kepada apa yang ia cita-citakan. Dia akan tahu bahwa keputusan hidupnya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di saat kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat Al-Ali yang maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, dan tinggi kekuasaannya, maka kita serta-merta selalu menengadahkan tangan kepada, mengarah atas untuk mengharapkan bantuan dan turunnya bantuan dari zat yang ada di atas. Saya kira tidak ada seorang pun yang kemudian menghadapkan tangan permintaannya ke samping, ke kiri, ke bawah, dan yang semisalnya. Karena ini merupakan fitrah yang memberitahukan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas, akan menurunkan bantuan dan pertolongannya dari arah atas. Dialah zat yang berada di atas. Untuk kemudian saya mengingatkan bahwa di sana ada keyakinan yang salah dan keliru. Di saat seseorang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Ini adalah keyakinan yang sangat berbahaya. Keyakinan yang bertentangan dengan ribuan nas-nas, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar dari seorang budak wanita di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, diceritakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan As-Sulami, Muawiyah ibn Abil Hakam bin Al-Hakam As-Sulami bercerita, kanat li jariyatun tar'a ghanaman li. Dulu saya punya budak wanita yang mengembalakan kambing milik saya di arah Gunung Uhud atau di sisi pinggiran Gunung Uhud. Kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, kata beliau bercerita, fattalaqtu dzata yaumin, pada suatu hari saya menengok, melihat, mengoreksi, memantau, faidan adzibu qad dhahaba bisyatin min ghanamiha, ternyata seekor serigala menerkam dan membawa lari seekor kambing yang digembalakan oleh wanita tersebut. Kata Muawiyah, wa ana rajulun min bani Adam asifun kama yasafun. Saya ini, kata Muawiyah, adalah keturunan anak Adam, marah sebagaimana mereka marah. Lakinni sokaktu hasqatan, namun marahnya saya itu menyebabkan saya menampar budak wanita itu. Allahu Akbar. Kemudian beliau bercerita, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azama dzalika alai. Lalu saya mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam dan Rasul menganggap ini persoalannya besar. Permasalahannya adalah besar. Saya mengatakan, ya Rasulullah, afala a'tiquha? Ya Rasulullah, tidakkah saya bebaskan budak wanita ini? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'tini biha, bawa dia kemari. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa'ataituhu biha, lalu saya bawa dia menghadap Rasul alaihi salatu wassalam. Dengarkan pertanyaan Rasul kepada seorang wanita budak di saat itu, untuk kemudian kita menimbang tentang orang yang sudah beriman kepada Allah Azza wa Jal, berbeda keyakinannya dengan apa yang diungkapkan oleh seorang budak wanita tersebut. Betapa jauhnya dia dari pengajaran, namun fitrahnya yang suci berbicara. Faqala laha, lalu Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada wanita budak tersebut, aina Allah, di mana Allah? Apa jawaban budak wanita tersebut? Dia menjawab, Allahu fis sama, qalat fis samai, Allah berada di atas. Allahu azza wa jalla berada di atas. Rasulullah bertanya kembali kepada seorang budak wanita tersebut, man ana, siapa saya? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Allah. Maka Rasulullah memutuskan di saat itu tentang wanita yang menjadi budak ini. Dulu kan yang menjadi budak itu dalam kondisi kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat wanita itu dipanggil dan ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Allah? Wanita itu memberikan jawaban, fis samai, di langit. Dan siapa saya? Maka wanita itu memberikan jawaban, anta adalah Rasulnya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah ibn Hakam, "A'tikha fa innaha mu'minatun." Bebaskan dia. Bebaskan dia wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Dia tahu Allahu Azza wa Jalla berada di atas. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ini sebagai tolak ukur. Ternyata ada di antara orang-orang yang beriman yang keluar dari keyakinan bahwa Allahu Azza wa Jalla berada di atas dengan mengatakan Allah berada di mana-mana. Sungguh ini kesalahan yang harus kita benahi. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tadi sudah kita sebutkan. Kita mengatakan bahwa keyakinan itu salah. Bahwa Allah Azza wa Jalla di mana-mana. Karena menyelisihi ribuan dalil dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Ulu menyebutkan bahwa penjelasan keyakinan Allah berada di atas sampai ribuan dalil yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, "Ala ta'manuni?" Tidakkah kalian mempercayai aku? "Wa ana aminun man fis sama'i." Sementara saya adalah kepercayaan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita bersama-sama untuk kemudian membenahi segala macam bentuk keyakinan kita yang harus terbangun di atas dasar Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, keyakinan yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka setiap kita lewat di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Maha Tinggi Al-Ali, ketahuilah bahwa tinggi maksudnya tiga perkara. Tinggi zat Allah. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kedua, uluwus sifah, ketinggian sifat Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah uluwul qahar, maha tinggi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.